Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da al-mukarramun wal-muhtaramun para ulama, para kiai, para asatidz wabil khusus al-ustad Abi Dharrin, al-ustad Tafsir dan juga al-ustad Khairuddin yang sama-sama kita hormati pengurus dan sesepuh Masjid Baitul Muslimin khususnya Bapak Slamet Aminoto, Bapak Haji Jasmadi dan juga Al-Ustadz Ilyas dan Alhamdulillah hadir juga Al-Habib Mustafa Al-Attas Ma'asyiral Hadirin wal Hadirat para bapak, para ibu, para remaja, baik putra maupun putri, khususnya teman-teman grup Hadroh Rijalul Ansor, yang mudah-mudahan senantiasa semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur Alhamdulillah. Dalu niki Allah Subhanahu wa Ta'ala ngumpulaken kula kali panjenengan di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, di dalam kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan niki sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menjadikan kulo kali panjenengan tiang-tiang ingkang mulia dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu. Wonten pengajian malih napa teng mriku? Siap ngaji napa dereng, Bu? Napa wonten sing badhe ceramah? Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kula kali panjenengan ketahui bersama, di dalam bulan ingkang mulia niki terjadi peristiwa ingkang mulia yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kula yakin jenengan sedoyo pasti empun apal ceritane Isra Mi'raj. Nggih napa mboten? Berarti mboten usah diceritakaken nggih. Perjalanan yang begitu mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan tahap demi tahap saking perjalanan Isra Mi'raj, wangsulipun Rasulullah membawa perintah salat lima waktu. Salat lima waktu niku bukan hanya sekedar kewajiban. Salat lima waktu niku bukan hanya sekedar tugas sing kula kali panjenengan kedah lampahi. Salat lima waktu niku bukan merupakan beban kangge kula kali panjenengan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kula kali panjenengan untuk melaksanakan sholat lima waktu bukan karena Allah pengin gawe susahe uripe kula kali panjenengan. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala pengin memberatkan uripe kula kali panjenengan, bukan. Tapi Allah mewajibkan kula kali panjenengan untuk melaksanakan sholat lima waktu karena Allah menginginkan kula kali panjenengan uripe bahagia dunia akhirat. Niki tujuan pertamane sholat. Kira-kira Allah butuh sholate kula kali panjenengan apa mboten? Butuh apa mboten? Manusia satu dunia mboten wonten sing sholat. Kira-kira Allah bangkrut apa mboten? Manusia satu dunia sholat sedanten. Kira-kira Allah tambah sugi apa mboten? Lalu untuk siapa niku sholat? Kangge kula kali panjenengan. Sholat kunci kebahagiaan dunia akhirat. Saya teringat cerita sholat. Allah subhanahu wa ta'ala dari saking cintane dateng kula kali panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dari saking sayange dateng kula kali panjenengan karena kula kali panjenengan menjadi umat Nabi Muhammad, maka Allah menginginkan kula kali panjenengan bahagia dunia akhirat. Karena Allah menginginkan kula kali panjenengan bahagia dunia akhirat, maka Allah pun memberi resep urip bahagia dunia akhirat untuk kita semua. Kira-kira disukani resepe purun apa mboten? Berarti bayar pinten? Resep urip bahagia dunia kali resepe dokter kira-kira larang pundi? Resep dokter cuman untuk mengobati penyakit dan belum tentu manjur. Gimana apa mboten? Nah saniki resep saking Gusti Allah pasti manjur napa mboten? Bukan hanya untuk mengobati penyakit tapi untuk membahagiakan kula kali panjenengan dunia akhir. Kira-kira luwi larang napa mboten? Luwi larang napa mboten? Siap bayar napa mboten? Mboten? Ya wis tak mudun. Siap bayar napa mboten? Siap? Bisane abot ngomong siapa? Saniki jenengan adung periksa maring dokter bayari pinten? Seket apa satus? Menjadi barang satus bisane itu beriki seket. Periksa teng dokter spesialis pinten? Satu songgi angsa leres kangge ngobati penyakit. Resepe manjur pasti manjur napa mboten? Lah niki resep saking Gusti Allah, masa satu sewu ora wani? Wani napa mboten? Mungkin Ustaz Herudin kali Ustaz tafsir sing nagih. Resepe bayarane, bayaran saking resep niki diamalaken napa? Diamalaken. Sebab percuma menawi wonten tiyang ngaji wangsul mboten ngamalaken, manfaat napa mboten? Niku gambarane kados tiyang periksa teng dokter, bayar angsal resep sampai teng griya resepe disimpen, waras napa mboten? Bayarane napa? Diama untuk kebahagiaan kula kali panjenengan. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq untuk menjelaskan, untuk memberikan resep urip bahagia dunia. Napa niku resepe? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu takwa kepada Allah, sinten tiyange ingkang selalu takwa dateng Gusti Allah. Takwane kedah selalu. Takwane kedah pripun? Selalu. Takwane mboten angsal musiman. Takwane mboten angsal musiman. Atau takwane mboten angsal seminggu sepisan. Setiap dinten. Atau takwane mboten angsal setahun ping kalih. Setiap. Yang Allah harapkan adalah takwa ingkang selalu. Ketika kula kali panjenengan sebagai makhluk Allah sudah selalu istiqomah, selalu takwa datang Gusti, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan memberikan dua balasan. Pinten balasane? Dua. Pertama, yaj'allahu makhraja. Ketika kula kali panjenengan selalu tak, balasan pertama, yaj'allahu makhraja, Allah juga bakal selalu memberikan jalan. Jalan untuk menyelesaikan masalah dunia akhirat. Dan jalan untuk menuju cita-cita dunia akhir. Kula kali panjenengan urip duweni masalah napa mboten? Sinten tiyange pasti duweni mas? Akeh napa mboten masalahe? Kula kali panjenengan urip duweni cita-cita napa mboten? Katah malih cita-citane. Sebab sinten mawon tiyange urip nang dunia pasti duweni masalah, pasti mempunyai cita. Ketika kula kali panjenengan duweni masalah, pasti masalah niku pengin cepet selesai. Gina apa mboten? Ketika kula kali panjenengan mempunyai cita-cita, pasti kita menginginkan cita-cita kita agar cepat tercapai. Resepe napa? Resepe napa? Takwa tok mboten cukup. Resepe napa? Selalu takwa. Resepe selalu takwa. Ketika wonten tiyang selalu takwa, duweni masalah pasti selalu selesai. Selalu takwa, mempunyai cita-cita pasti selalu tercapai. Tapi sambung salah faham. Bukan berarti seseorang yang hidup di dalam ketakwaan tidak akan menemui masalah. Boten kados niku. Manusia ingkang paling takwa niku sinten? Manusia ingkang paling takwa sinten? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ternyata Nabi kita lah manusia yang paling banyak menemui masalah. Ternyata Nabi kita lah manusia yang paling banyak menemui cobaan. Di antara 25 Rasul, singkulo kali panjenengan kedah afal, wonten 5 Nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi sing paling sabar, lan Nabi sing paling berat cobaane. Ulul azmi. Nah 5 dari ulul azmi niki, satu di antara ulul azmi niku nabi sing paling sabar lan paling banyak masalahnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Buktine sinten di antara kula kali panjenengan sing pan salat diidoni wonten? Wonten tiyang saniki badhe salat diidoni? Wonten? Siapa di antara kita yang ketika sujud kepalanya ditumpuki kotoran? Wonten? Siapa di antara kita ketika akan menunaikan sholat diancam untuk dibunuh? Wonten? Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melalui semuanya itu. Sinten saniki kiai dai ketika ceramah dituduh tukang sihir? Wonten? Wonten? Nabi kita Muhammad sering ketika dakwah dikatakan innaka sahir ya Muhammad, jenengan iku tukang sihir Nabi Muhammad. Tapi pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan ingkang cemerlang. Pada akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan kesuksesan ingkang begitu besar. Gina apa mboten? Dados tiang menawi takwa juga bakal ketemu Mas Allah. Tiang takwa juga bakal ketemu ingkang namine problem pasti. Sinten mawon tiange ketika urip nang dunia bakal ketemu sing namine Mas Allah. Jalan keluare napa? Takwa. Selalu dan takwa krihin. Takwa krihin. Jangan mengharap Mas Allah selesai krihin. Kadang maaf, maaf niki. Wonten tiang di dalam hatinya terlintas apa? Aku kula niki adung Mas Alai selesai pan ibadah. Kula niki adung cita-citane tercapai pan kenteng salate. Niku salah. Kenteng krihin salate baru cita-citane tercapai. Semangat dulu di dalam takwa baru Allah akan memberikan jalan keluar. Sebagaimana diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid. Ada seorang pemuda, dia bekerja di tempat yang dijual di dalam pekerjaan niku barang-barang ingkang haram. Contoh, mungkin pemuda niku kerja teng toko sing menjual minum-minuman keras. Mungkin dia bekerja di tempat perzinaan. Intinya pemuda niku kerja teng tempat sing wonten perkara ingkang haram. Akhirnya pemuda niki didatangi dening gurune. Gurune mengatakan, ya fulan, jenengan metu mawon sing tempat kerja niki. Sebab ini tempat banyak maksiat di dalamnya. Jawabannya pemuda niki napa? Wahai syekh, mungkin kula badhe medal saking tempat niki, tapi nanti kalau hutang-hutang saya semuanya sudah lunas tempat ini. Kata syekhnya, napa jenengan pernah krungu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhrajan. Barang siapa yang selalu takwa, Allah bakal selalu memberi jalan keluar. Di sini Allah katakan selalu takwa baru selalu jalan takwa krihin, baru jalan keluar akan kita dapatkan. Bukan jalan keluar dulu kita dapatkan, setelah itu kita takwa. Takwa krihin baru jalan keluar akan kita dapat. Akhirnya pemuda niki nurut. Gimpun, kula medal saking tempat kerja niki demi takwa dateng Gusti Allah. Tidak lama kemudian setelah pemuda niku medal saking tempat pekerjaannya yang haram, dia mendapatkan panggilan untuk kerja di salah satu hotel yang ada di Madinah. Hotel menawi teng Indonesia niku taksi remeng-remeng. Bisa jadi hotel teng Indonesia digunakan untuk zina. Gina babatan. Sering kita mendapatkan berita wonten pasangan selingkuh konangan yang hotel. Gina babatan. Tapi kira-kira wonten pasangan selingkuh teng hotel Madinah napa mboten? Setiap orang yang datang ke Madinah pasti tujuannya untuk mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datus menawi kerja teng hotel Madinah, hotel Mekah pasti halal. Gina babatan. Niki keluar dari tempat, pemuda tersebut keluar dari tempat pekerjaannya yang haram demi takwa. Tidak lama kemudian pemuda niki angsal panggilan untuk kerja teng hotel di Madinah, pasti halal. Dan ternyata gajinya bisa lebih dari 3 kali lipat dari gaji pertamanya. Akhirnya utangnya tertutup, hasilnya halal. Lebih dari niku setiap hari pemuda niki bisa mengziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji saking Gusti selalu takwa bakal disukani selalu jalan. Tapi sampun salah paham nggih. Aku wis salat dan ini sih ana masalah. Aku wis salat wis dzikiran dan ini utangnya ora lunas-lunas. Aku wis salat wis dzikiran dan ini omahe durung selesai-selesai pembangunane. Siapapun manusia ketika hidup akan menemui mas, tapi tiang ingkang selalu takwa ketika dia menemui masalah, insya Allah jalan keluarnya mudah dia dapatkan. Tiang ingkang selalu takwa ketika dia mempunyai cita-cita yang baik, cita-citanya insya Allah mudah tercapai. Tapi syaratnya apa? Selalu takwa. Balasan kedua saking Allah setelah jalan keluar, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal selalu memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti tiang adong takwa nganggur. Nggih. Mboten. Islam adalah agama yang menganjurkan pemeluknya untuk selalu semangat. Ibadahnya semangat, ngasabe juga semangat. Terbukti Al-Quran ketika menceritakan hari Jumat. Hari Jumat itu kan hari ingkang paling mulia di dalam Islam. Sampai dikatakan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Niku dinten Jumat. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk melakukan aktivitas duniawi di hari Jumat? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kula kali panjenengan dari bisnis dinten Jumat? Mboten. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, kalian wahai manusia menyebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah subhanahu. Dinten Jumat, dinten sing paling mulia di dalam Islam. Ketika kula kali panjenengan telah menunaikan sholat Jumat, kula kali panjenengan diperintahkan dening Gusti Allah untuk mencari nafkah. Bahkan para ulama sampai berpendapat, kalau sampai terjadi transaksi bisnis, terjadi transaksi perdagangan di hari Jumat, tapi setelah sholat Jumat, maka bakal dibeli, bakal diberi 70 barokah saking Gusti. Karena dinten Jumat, dinten sing penuh barok. Jadi dagangnya ya barok, bisnisnya barok, kerjanya barok. Sing penting sampun sholat Jumat. Dalam artian, tiang ingkang selalu takwa, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Sebab rezekine kula kali panjenengan iki pun wonten jatahe saking Gusti Allah. Fulan rezekinya setiap hari 200 ribu. Fulan rezekinya setiap minggu 5 juta. Fulan rezekinya setiap tahun 100 juta. Niku pun wonten jatahe saking Gusti. Tinggal kula kali panjenengan iku mundu jatah. Mengambil jatah dari Allah subhanahu. Nah, cara mengambilnya niki kula kali panjenengan dibebaskan. Badhe ngambil ngangge cara kerja, badhe ngambil ngangge cara dagang, badhe mundut jatah ngangge cara bercocok tanam teng sawah, badhe mundut jatah ngangge cara bisnis, silahkan. Sing penting bisnisnya halal, kerjaane, sebab halal haram hasilnya pada napa mboten. Mboten. Luwi akeh haram kados niku. Nggih. Jatah saking Gusti Allah mboten bakal berubah. Kula kali panjenengan jukute nganggo cara haram nggih jatahe tetep mboten bakal tambah. Mundute ngangge cara halal nggih tetep bahkan tambah. Tambahe napa wonten barokah saking Gusti. Bukti bahwa halal haram niku mboten mempengaruhi jatah. Bukti bahwa halal haram niku mboten mempengaruhi ketentuan Allah Subhanahu wa taala diceritakan pernah suatu hari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali niku pernah pan ibadah nang masjid. Medal saking griya maring masjid nganggo himar, nganggo keledai. Sampai di depan masjid, Imam Ali melihat ada seorang pemuda lagi duduk di depan masjid. Akhirnya pemuda niki diundang, "Mriki dari sahabat Ali. Kula pan ibadah nang masjid, tulung niki keledene kula dijaga." Nggih. Sahabat Ali masuk masjid ibadah. Selesai dari ibadahnya, sahabat Ali medal. Ketika badai medal, sahabat Ali menyiapkan duit 10 dir. Pinten? 10 dir. 10 dirham niki badai disukakaken teng pemuda niku nggo upah. Untuk bayaran karena dia sudah mau menunggu keledainya sahabat Ali. Ketika sahabat Ali medal saking masjid, ternyata pemudane pun boten wonten. Padahal pandinein upah 10, pandinein biaya ongkos 10 dirham. Metu ternyata pemudane pun boten wonten. Jare sahabat Ali niki pemuda dikongkon jaga keledai malah ngilang. Keledainya taksi wonten. Setelah keledainya diperegi, ternyata tali pelanane niku pun boten wonten. Kira-kira sing nyolong sinten? Sebab waktu niku mboten wonten tiang mali kecuali pemuda sing nunggu kele. Gongkon nunggu malah ngilang dan tali pelanane juga melu. Kira-kira sing nyolong sinten? Sahabat Ali pun mboten purun suudzon. Akhirnya sahabat Ali karena tali pelanane ilang, mboten munggah maring keledene keliling teng pasar nggoleti tali pelana. Setelah keliling-keliling, sahabat Ali menemukan wonten tiang sadean tali pelana. Akhirnya tiang niku dipereki dening sahabat Ali. Ketika tiang niku dipereki, sahabat Ali menemukan tali pelanane wonten teng tiang niku. Wonten teng tiang sing sadean tali pelah. Akhirnya sahabat Ali taken, "Pak, terus terang mawon, jenengan jawab jujur. Jenengan oli talap tali pelana niki saking sinten? Niki tali pelana niku lho." Jare tiang sing adul, "Nggih sahabat Ali, wau wonten pemuda mriki ngadol tali niki karo cepetan." Akhirnya sahabat Ali takon malih, "Ya wis, saniki jenengan jawab mali jujur. Niku tali pelana niku dan jenengan ditumpas pinten? 10 dirham." 10? Padahal wau adung gelem sabar oli bayaran halal napa mboten? Tapi karena mboten purun sabar ngedol tali pelana, angsale juga 10 dirham sama. Dados jatah ketentuan takdir saking Allah mboten saged dirubah dengan halal dan haram. Kita mengambil jatah dari Allah dengan cara halal, ia tetap mboten berkurang. Ketika wonten tiang mundut jatah saking Gusti Allah dengan cara haram, gimboten bertambah. Terus halal haram hasilnya sama. Nah, ketika kula kali panjenengan hidupnya dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mundu jatah niku gampang. Mundu jatah pripun? Gampang, dipermudah dening Gusti Allah. Untung napa mboten? Tapi syaratnya apa? Selalu takwa. Nah, takwa yang akan menyebabkan uripe kulo kali panjenengan bahagia dunia akhirat. Takwa yang akan menyebabkan kulo kali panjenengan mendapatkan keselamatan dunia akhirat adalah takwa yang diterima dening Gusti. Gambarannya kados niki. Jenengan angsal hadiah. Kira-kira jenengan ngucap terima kasih ya ketika hadiah empun diterima napa ketika hadiah sinang dalan? Hadiah diterima baru kita mengucapkan terima kasih. Napa jenengan pernah pireng wonten tiyang ngucap terima kasih padahal hadiah durung diterima? Contoh, Ustaz Khairuddin nyukani hadiah dateng kula, tapi hadiah durung sampai tenggriyo kula wis ngucapaken terima kasih. Kira-kira pantes napa mboten? Ustaz, jare jenengan panyukani hadiah, terima kasih nggih. Bukan ora sida kepripun. Hadiah telah kita terima baru kita mengucapkan Begitu juga hubungannya kula kali panjenengan dateng Gusti. Ketika Allah telah menerima takwa kita, baru Allah akan memberikan balasan kepada kita. Selama takwa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu. Nah, takwa niku wonten sing dianggep, wonten sing boten dianggep. Takwa niku wonten sing dianggep dening Gusti Allah, wonten sing boten dianggep dening Gusti Allah. Takwa niku kan gampangane perbuatan sae. Kita pepatan, tiang sedekah berarti tak, tiang zikiran berarti tak, tiang solawatan berarti tak, tiang ngaji berarti tak, tiang nulung berarti tak. Tapi semuanya itu bisa diterima, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan takwa niku kali panjenengan diterima sedantan. Amin. Nah, bagaimana agar takwa niku kali panjenengan diterima dening Gusti Allah? Takwa niku diterima dening Gusti Allah ketika sholat limang waktune kula kali panjenengan beres. Sholat limang waktune beres. Sholat iku perintah sholat dibawa oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sanjange Nabi Muhammad, perkara pertama yang akan dihisab, perkara pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari seorang hamba adalah salat. Apa? Salat. Niki perkara pertama sing bakal dihisab. Allah mboten bakal taken tentang puasa Ramadan. Allah mboten bakal taken tentang haji. Allah mboten bakal taken tentang zakat dan lain sebagainya sebelum Allah menanyakan salat. In wujidat tamatan. Apabila salatnya ditemukan dalam keadaan sempurna. Sholat sempurna niku sholat sing limang waktune sempur. Saniki ada wonten tiang sholatnya mung ping pindho tok. Setiap kira-kira dianggap sempurna napa mboten? Napa mali sholatnya seminggu sepisan? Napa mali setahun pindho? Kira-kira dianggap apa mboten? Lima waktunya harus sempur. Napa lima waktu sempurna langsung diterima oleh Allah? Belum tentu. Belum dan lima waktu sempurna dan harus tepat waktu. Kedah tepat waktu. Sholat subuh setelah munculnya matahari berarti tepat waktu apa mboten? Bisane kemuyun jenengan jawab. Salat subuh setelah munculnya mata, kira-kira malaikatnya sing nyatet teh sino apa mboten? Tiang menawi salat tapi setelah keluar waktu niku gambarane kados tiang mlebet kantor setelah kantore tutup. Kira-kira digaji napa mboten? Napa dipecat? Dipecat dening majikan sih bisa goleti majikan anyar. Ngene apa mboten? Lah saniki dipecat dening pangeran, masa boten goleti pangeran anyar? Na'udzubillahi min. Limang waktune sempurna, waktunya juga harus. Napa limang waktu sempurna, waktunya tepat diterima dening Gusti Allah belum cukup. Belum cukup. Sholatnya kedah didasari ilmu. Sholatnya kedah didasari. Sholatnya kedah nganggo ilmu. Sholatnya mboten angsal niru-niru tok. Wah, sholat gampang. Sing penting ngadep kiblat. Imam takbir makmum melu. Imam waladolin makmume. Tapi ditakoni syarat rukunnya sholat. Duh kok. Apa yang membatalkan sholat? Nggak tahu. Apa syarat rukunnya wudu? Ya wis kados niku sing penting. Apa yang batalkan wudu? Ndak tahu. Niki salate mboten diterima dening Gusti. niku gambarane kados tiang tandur teng sawah boten nganggo ilmune. Kira-kira panen apa boten? Tandur asal ceblok. Rugi napa mboten? Rugi. Sing nganggo ilmu mawon kadang rugi. Atau nyupir, mboten ngangge ilmune nyupir, asal starter lebetaken gigi pencet gas nyampe napa mboten? Nyampe sih nyampe, tapi mungkin nyampe. Begitu juga salate kula kali panjenengan asal niru sing penting takbir, rukuk. Ini mboten nyampe, sholatnya bisa nangsang. Rugi apa mboten? Rugi. Jadi sholat harus didasari ilmu. Sholat limang waktune tepat dan didasari insya Allah sholatnya kula kali panjenengan diterima daning Gusti kubilat. Sholat yang seperti inilah sholat yang akan diterima. Amin. Wasairu amali, baru amal-amal yang lainnya ikut diterima. Ramadhane baru diterima, Qur'ane nyusul diterima, zikirane nyusul diterima, zakate nyusul diterima, hajinya umrohnya nyusul diterima. Ketika sholat kita sudah diterima, sholat sing diterima niku sholat ingkang sempurna, tepat waktu dan didasari. Ketika amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah, baru waktu niku takwane kula kali panjenengan dianggap diterima daning Gusti. Ketika takwa kita sudah diterima oleh Allah, jalan keluar dari masalah akan kita dapatkan. Cita-cita akan kita capai. Rezeki mudah kita dapatkannya. Untung napa mboten? Ketika sholate? Ketika sholate? Sempur berarti sholat gosangu. Berarti sholat gosangu dunia akhir. Sholat gosangu mati napa mboten? Nah, ngilam niku wangsul setelah Isra Mi'raj niki keluar dari bulan Isra Mi'raj atine kula kali panjenengan berubah. Jangan mengatakan sholat gosangu mati tok. Jangan meyakini sholat gosangu mati, tapi sholat gosangu dunia akhirat. Karena sholat adalah kunci diterima atau tidaknya takwane kula kali panjenengan dateng Gusti. Dan takwa adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan keselamatan dunia akhirat. Wa in wujidat naqisatan, apabila sholatnya ditemukan dalam keadaan kurang, yang seharusnya lima waktu cuman rong waktu, luwi parah mali seminggu sepisan, bahkan lebih kronis mali setahun, diterima apa mboten? Rudat sholat niki langsung ditolak daning Gusti. Atau lima waktu sempurna, tapi waktunya setelah malaikatnya tutup buku. Dicatat apa mboten? Atau lima waktu sempurna, waktunya tepat, tapi asal melu. Kecatat dari malaikat apa kehapus? Malaikat mungkin bertanya-tanya, gitu ini sholat model apa? Rudat. Sholat tersebut akan ditolak oleh Allah subhanahu wa sairu amali, dan amal-amal lainnya pun ikut ditolak. Puasane mboten dianggap, zikirane mboten dianggap, istighfare mboten dianggap, sedekahe mboten dianggap, zakate mboten. Kira-kira dong takwane pun mboten dianggap, dan ing Gusti Allah disukani balesan apa mboten? Disukani balesan apa mboten? Sholatnya ditolak, ibadah ditolak, rezekinya lancar napa mboten? Sholatnya ditolak, rezekinya ditolak, cita-cita tercapai napa mboten? Sholat ditolak, ibadah ditolak, kira-kira masalah selesai napa mboten? Na'udzubillahi min. Perhatikan sholat lima kunci kesuksesan dunia. Sholat gosangu. Salat gosangu. Mudah-mudahan kula kali panjenengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang rajin salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula kali panjenengan manusia ingkang selalu takwa. Manusia ingkang selalu taat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk semangat beribadah. Semangat menjalankan perintah Allah, semangat menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat malam ini, berkat zikir ini, Nabi Muhammad mengakui kula kali panjenengan sebagai umatnya. Sehingga Allah pun menjadikan kita manusia yang selamat dunia akhirat. Ala hadhi niat wa kulli niatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yabni kafil masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li 'azimi sultanik, subhanaka la nuthna lika nafsala nafsik, falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idha radi wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fi nabiyyina wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma nastaghfiruka wa nastaudika diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla shay'in atataina iyyahu fi kanafika wa amanika wa jiwarika yadika min kulli shaytin marid wa jabarina nid wa di'in shirk lidishar innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamin haqqikna bil taqwa istiqamah wa idni mujibatina fil hal wal mal innaka samid du'a. Allahumma salamata fid din wa jirata fil mi wa barakata fi rizki wa maghfirata ba'da al maut. Allahumma wa in shakrata wa jirta minan nar fitil hishab. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa aghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah ya kafil bala ikfina al bala qablan al sama. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya kafil bala ikfina al bala qablan al sama. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya kafil bala ikfina al bala قبل السماء. يا الله يا الله يا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا علما سيئنا علما علمنا ذلك نجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا ترحمنا لنكن الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alameen.